أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعودة وجرحه لن لمن نمبان يسي وغوغ مجروح Tatukne siwong bisumin kalawan racun mudhafifin kang ngilangaken ing ruh walakisos ala jarihihi maka ora kisos iku wajib ing atase wong kang natuan ing wong wong majruh wa ilam yaqok tul goliban lan lamun ora matain yasumin goliban ing dalem kaprahe fasibhu andin maka iku kaya sibih amdi wa in qatala galiban lalamun mataini yasmining dalam galibe walima halahu lanuru yasi wong ing tingkah wong fasyariku jarihi nafsi maka iku kaya kang nyekutuni ingkang natuan ing awake jari wakila ladan ucapakan abalaban syariku muhtiin yaiku kang nyekutuni ingkang kaluluputan walau darabuhu lalamun muku yang wakehu ing wong bisiyatin kalawan pecut pakataluhu maka matain yang wakehu ing wong wadarbuku liwahidin gairu katilin leutawi pukulan saban-saban wong kang siji kuaranakang matain fafil kisosi alaihim aujuhun maka ikut tetap ing dalam wajib kisah singa tasewang akahi tunya ujuhun utai pirang-pirang wajah asauha utawi kang lewi soya soya aujuhiku yajib wajib ya kisos intawatau namun tumpah-tumpah ya wong akeh kabeh namun tumpah-tumpah atau mupakat ya wong akeh kabeh sedajan orang ngeraskin pengawasan orang orang bacakin hilafatihah kehiji kanggon nute damang ibu Sukriyah kemari keserang setruk di rumah sakit lain kemudian kanggo almarhum Atiah almarhumah Atiah binti Aqyas wafat hari Jumat talaga kemudian dan Sih bin Sa'ah kemudian almarhum Lasmarejo bin Fardodi alam kemudian iya mah dari Ibu Nurhayat kanggo almarhum Katimin bin Sumi untuk masjid 3 juta rupiah. Kemudian kitu Haji Kampeng bin Imong kampung kebon jauh jatakeun tadi pajingan. Terakhir dari toko Mas Tabrani keluarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina مغضوبي عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين تكرسا وقت orang geus nincak dina bulan Sya'ban nurutkeun hisab qot'i tanggal 1 Sya'ban hari Kamis kamari. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ayeuna tanggal 4 Sya'ban atau 4 Rawah. Jadi orang menghadapi Ramadan bunga jasa lantaran ngaji pre. Oh, kegiatan. Tapi nu resep ngaji mah tetep bae nineung. Jasa nu mantak resep loba janji janji. Tah kitulah berbagai pandangan-pandangan. Tapi nu jelas bagi jelema-jelema nu ngarasakeun tenang, tentram ku ngaji teh jadi rindu. Sebab aya permasalahan anu hese dibangbalerkeunana tapi barang dibawa ngaji mah tenang, barang balik deui mah puyeng deui. Adalah keistimewaan kalam-kalam ilahi, ucapan-ucapan kangjeng, ucapan-ucapan ulama kadang-kadang nyorot ke hati urang, jadilah hiji katentreman mahal. Iye kuari kadeuleu nu ngaji di dieu teh nu kuari poe Minggu halal hadir ieu teh nu talalentra. Nu teu baroga duit. Teu bisa ulin ka mamana. Sebab dedengean teh begitu asup bulan Rawah macem-macem. Aya nu ziarah Wali Songo bagus, yukuari nu laporan ka kula bae ge leuwih ti 7 mobil bus. Leuwih ti 7 nu laporan poe ieu berangkat nu isuk deui. Nu kamari masyaallah loba jasa eta ziarah Wali Songo. Aya anu geus ngarencanakeun liburan sebelum puasa. Ai urang mah teh monggol poe ge liburan bae atuh. Macem-macem aya nu neuk balanja ka Singapura bae menghadapi lebaran. Aya nu ka Singaparna bae. Jadi geus campur-campur sehingga hatena eueuh katentreman, eueuh katenangan. Tapi urang mah alhamdulillahirobbil mahal tentrem teh mahal. Lemun aya hiji kiai geus diajak zarah geus kelah waktuna encan pas kaganggu ngaji jeung santri kaganggu ngaji mingguan, eta kiai geus tentrem. Bagus eta kiai. Lain embung zarah teh cinta kawalingan ke waktuna. Sataun paling sakali. Allahumma nyahun ieu kaka cinta urang. Cukup di imah bae. Aya nu adur-aduran we ta kiai teh uluh ninggalkeun jamaah mingguan ninggalkeun santri. Ziarah wali songo ka dituna jadi pamimpin zarah lain pamimpin umat. Eta mati soledad tama kiai kos kitu tah. Tibebet ngaranna tama kiai. Cinta macinta bae kawali. Jazarah naga lain cinta ka wali ieu tama cinta ka berkat wali. Sugan ka beuli sekupi we. Tigas leut ta kiai ta tigas leut tama ta kiai masyaallah. Geus teu tentrem. Teu tentrem. Aya nu kuari geus ngitung-itung be kiai kok jaki can datang ka aing. Heran teu kadeuleuan kitu aing. Ieu mau goblok bintolol tama kiai. Teu tentrem tetep hatena. Yang disumbang, yang dibere. Masyaallah teu tawakkal tu alallah keur carita kiai. Teu nu bisa, teu nu kurang bisa ngaji mah teu tentrem teu bae. Ai teu bisa teu bisa ai tentrem bae eta mah anugerah ti Gusti Allah subhanahu teu hayang tenar teu hayang sohor ibadah bae ka Allah istiqomah magahan amil jurumiah mun aya nu daekeun alfiah mante kayu bae mun aya nu daekeun patulung kumaha nu daekna bae. Haju salat duha istiqomah petingna tahajud sanajan dua rakaat istiqomah tambahan ku salat hajat salat para wali ditambahan deui ku salat witir kadanan 11 rakaat mah tilu-tilu ka di akhir terus be deuk ka mamana teh sieun eta tinggalin eta kiai geus hebat tetep hebat. Nu hebat teh di mata urang mah kiai anu haju meuli mobil Innova. Tanya-tanya teh hasil zarah. Hebat amat teh kiainya. Nu belah ditu beuh meuli Innova deui. Kunaon kamari jadi panggil ka mana? Ka ditu ja ka luhur. Ka luhur mana? Itu ja barang balik ti ditu meuli Innova. Oh ka atuh. Macem-macem mun maca kalakuan-kalakuan pemimpin agama horeng henteu mutlak mimpin agama nuduhkeun agama horeng nyana ge poek anu boro-boro nyaangan batur nyana ge poek atuh lain ulah meuli sawah ulah meuli mobil ulah nyin imah tapi ulah dimaksud geus kitu sahayuna bae. Ieu bae agama sesuai jeung kemampuan urang, mampuna urang nanjeurkeun agama amil, amil jurumiah, jurumiah. Mampu ngaji mingguan atawa peuting teh ngan saukur 20-30. Geus teu hayang rame, teu hayang jadi maksud mah rame teh capek. Urang hayang ngaji hayang rame capek, neleponan jelema. Capek nyuratan jelema, capek ngumum-ngumumkeun panitia datang ka pegat uratna. Lain kitu urangna bae nu bagus. Geus amis mah gula ge. Gula ge ditareangan ku sireun. Caang listrik ge, caang listrik atuh siraru ka jenteung paeh ge daratang. Cak siraru jenteng aing pareh ge asal caang bae. Bener kaluar teu bisa balik deui modar. Neuleu caang maresep bae. Tah kitulah keur carita bahasa-bahasa para leluhur urang, para pemimpin agama nu dicarekel ku para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dek saha nu dituturkeun atuh lain ulama pangkat wali mah janu dibaca ku urang kitab karangan para wali. Nu dibaca ku urang minimal karangan Syekh Nawawi, waliyun min auliyaillah, nu geus teu hayangeun kana dunya. Sakali deui Syekh Nawawi teu hayangeun sasieur-sieur acan kana dunya, tapi boga tanah di Mekahnya. Sehingga kamari keur pembebasan diteangan anak incu jeung turunanana lantaran ieu duit pembebasan tanah atas nawan Nawawi At-Tanari. Itu Al-Bantani di ditu tea aya sekitar bangsa 1000 meter. 1000 meter di Mekah, sedengkeun sameterna tea sekitar bangsa 10.000 real. 10.000 real kali 1100 meter. Ulah dihitung besi edan sia. Tanahnya anak inu edan urang. Ya bakir cerita, berarti Syekh Nawawi teteh hayangin karena tadi jaboga. Tadi maksud kajian hukuman. Itulah Syekh Nawawi eta kakarek Syekh Nawawi nu belade lain hajut pleng embungeun nyana namangan atuh boga. Boga teh bareun kubutuheun baheula nu ngajualna. Atawa nyana jang katentreman ibadah jeung macem-macem bae wallahu alam ngan moal hayangeun moal bisa ngarang kitab. Moal jadi wali satungtung hayang kene ka dunya. Geus ulah neuleubogana kana dunya kiai, kana dunya wali, Syekh Abdul Qadir mah satungtung deuleuh dunyana. Sebab eta mah ceuk Gusti, di mana urang geus embung dunya mah naluturkeun. Urang mah nu mentek dunya teu daek nuturkeun, urang mah hayang. Di mana urang embung dunya nutur ngudag-ngudag, di mana urang hayang urang nu ngudag-ngudag dunya, sakitu bae tamat dunya. Tah cenah aing mah hayang jadi wali tersep di udag-udag dunya, moal jadi wali atuh. Ya, hayang teh atuh masih mah atuh. Emang aroplo mah kitu gabeh ge. Ngomong-ngomong wali di udag-udag dunya, tah aing resep di udag-udagna. Jiblon geureunna. Jadi kesimpulan nama nu mahal di urang teh tentrem jasa jeung pamajikan halimpu ngeunaheun artina halimpu urang nanya nyana nembalan pamajikan nanya urang nembalan aju nyana sopan ka urang deuk masak naon ieu masak anu aya di teh aya tah ngeunaheun ka hatena teh nikmat jasa. Anak urang ka urang dareh deh sareuri dititah narurut ku urang teh. Lebah waktu salat yeuh urang sarolat sarolat bayah ngaji ngaji eta imah teh sorga teteun Gusti. Nyeunaheun teu kudu gedong kama imah teh. Sanajan sederhana tapi penghunina ahli sorga. Cahayaan eta imah. Imahna dua tingkat, pogorna ge pohara jasa, kendaraan mewah, nanya pemajikan manyun bae. Hese amat ti budak ditanya na, suka kamar lawang kamar, buh! Oh, budak ge bae. Tilu kali ge pegatas ada teman engsel ta. Anak deg ditita hares bae. Nu ieu ditanyakeun hees nu itu molor nu itu ngees sarare si amat deuk nitah meuli rokok bae ge ieu kolot isuk-isuk teh malah mah barang udang teh geus aya sang wuduk cekeuna teh abah gawe naon teu meuli wuduk ih anak ka abah teu abah ieu heudang ti heula mah teu meuli wuduk-wuduk atuh gawe amat eta kos du bener bae teh ngomong pan penek eta ka kolot sia tampiling bisa ku aing sia. Ya Allah, neraka eta imah, tentrem teh mahal. sedangkan urang bisa ngaji kieu, bisa sholat khusyuk teh tentrem. Entek teangan katentreman abeh ibadah urang khusyuk. Sholat terutama aja eta doang. Pokokna ibadah mah sholat, asal geus bisa sholat khusyuk baenna. Endek tentrem kumaha, endek khusyuk kumaha aja teu tentrem. Sholat tu kababawa teh beungeut pamajikan bae keur manyun sakumaha keong ieu budak. Dibeungeut aing jatutut ge teu manyun-manyun teuing. Tuh kabar bawa timiti Allah Akbar datang ke asalam teh banget pemajikan keur marah lain wae. Eta teh kumaha husuna tahye balikan deui urang bisa diuk di dieu teh tentrem. Teu gundah teu ngarasula ih batur nu ka karang bolong nu ka puncak nu ka bali nu geus rencana-rencana ih urang mah teu boga rencana lantaran teu boga duit. Tenang aja ngadek ngaji bae cek jadi gaji lowok ya sabodo sih udah kau mana ge aing ngadek ngaji emang buka duit deuk ngabonceng ka babaturan aing mah tenang hirup teh masyaallah ciptakeun coba ketenangan jiwa urang mun urang can tenang moal bisa ngeunaheun ibadah moal bisa khusyuk arahan tentrem heula di imah tenang mantap timimiti kufu nahela dina fikih kudu sakupu urang boga pamajikan teh abeh sapagodos sareundeuk saigel siap pihanean ceuk urang Bandung mah teu cai jadi saleuwi ka darat jadi salogat geus hartina ngeunaheun irama na akur panikmat aja de ka mana de ka masjid lah salat duha. Oh, geus satu kalau mah di dibenya salat duhana di imah di dibenya geus sanes nah nikmat teh kaji angel amatan yeun deuk balanja tadinya ngobrol heula ya randa kawin bae tuh kaji hay geus tentrem ngeunaheun bae pengkolan ngapangi jeung randa tah lah tuh daripada kapangi di kapangi di mah kawin bae abeh aku lah aya batur kaji ngeunaheun cek awewe teh geus tentrem-tentrem panas deui cenah ieu. Teh ieu mah menghadapi bulan Ramadan ciptakeunlah coba ketentraman ketenangan di imah tangga urang ti urang heula mimitina supaya ibadah puasa urang pertahun pertahunna ieu meningkat. Kumaha nu ayeuna tingkatkeun ku urang kumaha nu geus karolot mah beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan. Geus direncanakeun ti jauh keneh ku ari yeuh ja puasa Ramadan teh lain leutik-leutik ganjaran. Dibahas mah dibahas bae unggal kiai unggal pangajian tapi urang puasa kieu-kieu keneh. Tingkatkan maca Qur'ana, tingkatkan maca sholawatna, kekhusyuan sholatna, terutama hudang petingna. Di Ramadan mah luar biasa gede ganjaran. Jauh-jauh ulang ingetan, sakedeung deui orang menghadapi puasa. Jadi lain dahar nginum tamat teu dititahan ge geus neangan sorangan katentreman batin usahakeun ti kuari keneh. Abeh ngarasa nikmat puasa. Teh ieu mah urang masih keneh ngabahas tentang kisos. Zaid boga pasini jeung Ki Khalid miti ribut omong kebelah dia makin menjadi-jadi hari santri mata anu nyantri di mana ribut teh paling jago teu ngomong paling jago geus lah tayang nanya itu tayang nanya ieu ya, tayang nanya kepanggih di jalan geus patungkul-tungkul bae geus bodo teuing tah kabeneran kepanggihna digalengan leutik sial jasa aing kepengih jeung musuh digalengan leutik ya. Aduh, geus nu hiji niat geus aing mah ka sawah bae, nu itu ge ka sawah bae. Bener bae, brus ka sawah kabehan. Eta kos kitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ulah leuwih ti 3 poe teu ngomong teh besi ka bawa pae. Jadi urang ulah pepegatan kitu teh aing moal nanya moal ditanya moal ngajawab kitu geus teu aja kebon mun kos kitu bae. Nanya moal ditanya teh hayang aing mah geus nyaba moal disabat teh hayang aing mah geus ngaranna patah arang. Jadi geus teu bisa diaibon patah arang mah geus teu bisa dilem. Ulah lah urang mah ja bakal paeh ke besi jadi mamala di akhirat. Masalah dunia tesabaraha dipasilikeun di akhirat urang jadi ka neraka rugi ka bina-bina. Jeung teuing batur maka urang asal urang ulah sakitu bae geus patokanna. Santri nu nyantri mah datang ka dinya tapi pan ai jelema setengah jawara mah lain deui. Goblok teh si budak. Teu nyaon aing jawara meureunna. Neuleuh ka lamarin. Golok cioma saya kene turun gen gunya asah eta panai golok cioma teh beda na seetik lain masalah potongan potongan manu turun hulu naik hulu gampang ditiru ciseat cioma atu sarua bae potongan golok nama kumaha endek na bae. Nyanu tenar bagolok ciomas mah turun hulu abeh kena saeutik geng ngebolewak eta lain eta nu dimaksudna mah dikeum diperah orae taneuh eta golok ciomas nu asli eta aya orae taneuh kandangan golok dikadinyakeun eta beres diendog beureumeun beberumna teu diangkat-angkat beres tendenan asem beres tendenan kitu bawang putih pedas goreng aduh yeulah bumbuna tah bumbuna ta eta teh di mana-mana ka toel we teu kudu ngabolewak asal ka toel tet basa eutik atung sebab aya peuraha etalah ramuan ciomas teh seperti eta ngan geus eueuh tah nu dibelah ditu pan aya pasar ciomas terus ka belah kenca belok naek ka dinya tak tukang nyunanana di dinya geus pae. Geus bae tah, anakna teu bisaeun. Geus bae. Jadi ku ari mah ramuanana kurang bagus. Anu di dieu nu hebat. Nu baheula aya deui ngaranna Kipri. Eta jawara geledegan eta. Nah, jikasan mah eueuh tai kuku naacan. Mun hayang nyaut ci omas teh kos kitu teteta. Lah, golok geus segede kieu asal geus buatan Kipri. Geus meunang eta ta eta ditoelkeun ngemung geus hese dokter mana bae ge tah ci omas teh lain getakanana golokna asa ditoelkeun nah eta seueuh kuari mah ramuan tinggal ramuan atuh kuari mah lamun diramu model lu baheula diangkat memeh ka musuh nu ngangkat baheula kana beurah sebab kurang puasa. Atuh nu baheula mah puasa bae teh di loka mah mah tukang golok teh atuh geus di oh atuh nyanana ku peurahna geus teu nanaon ku sagala rupa geus teu nanaon tah nyeunan golok ciomas tokos baheula kitu Cimande teteh Cimande teh pantorikoh sabenerna mah asli nama urang mun neuleuh sejarah Cimande babacaanna nage lain bantrak-bantrak tirakat nage pohara moa ulah teu meunang waka nyieun ramuan Cibande nu kurang sok dikadieu-kadieukeun teh eta lamun dikitukeun det henteu kudu puh henteu kudu asal dikitukeun aduh kurang eta teh moal mah 7 bulan nyerina bae ge eta Cibande nu asih kadieu geus sia dikitukeun det. Caci Banda itu. Ai Cibanda nu kuari batu. Ih, teh kurang puasa. Sebab ngaguruna ka Kiai Golkar. Sober sesuka guru ka Kiai Golkar bae kan hawok doang. Ulah beres we Golkar. Ulah mah ngomong teh beneran Kiai Golkar teh blon. Geus pajar lalagaan beneran. Beneran. Aja kuari NU Golkar deui. Banser nula lentur eta Golkar eta. Segala ansor, ansor ngabangga-bangga mana geus dibeuli ku Golkar. Aing mah ngabejaan bae ieu. Ngabejaan teban ansor, ansor teh eta ansor teh geus dibeuli ku Golkar. Jadi ngomong ngaler ngidul nyana segala ngomongkeun ulama segala ngomongkeun naon jebian habek. Bisa aya ansor ngomong-ngomong pasantren majelis aja. Itu ki kuari geus nyaho aing mah ngamere nyaho bae. Besi babanggaan di Kabupaten Tangerang, di provinsi, di kota, ieu mah ngabejaan ieu mah. Ieu mah didi doang ulah rahasia ieu mah. Ulah bebeja kan usaha jeung ulah. Mun paling ngelalauna di mah rahasianya gitu. Kayak ngomong deui di mah rahasianya. Se-Indonesia rahasia kabeh. Besi ngabangga-bangga diri ansor nasional datang ka wilayah geus dibeuli ku Abu Rijal. Kadang ku Cilisia. Urang teh pan urang NU tapi nyeri tetep pengkhianat NU tetep. Namun hayang nyaho pengkhianat Kiai Hasyim. Pengkhianat NU. Tah. Bool nu kararitu. Mentek teu beres mana pilgub ka mana NU. Pilkada ka mana manya dibeuli. Milik ulama ulah kudu dibeuli-beuli. Mentek aya NU kaimah kula sok jasa dihajar ku kula. Nyak. Mal datang dikajet sia pengkhianat sia aing anu sok ngahayu-hayu ka NU anu ngibarkeun bendera NU memperkenalkan NU NU teh Nahdlatul Ulama kebangkitan ulama lain leutik-leutik nu nyekelna ge lah wali lah eta teh kakek daripada Gus Dur lamun lain wali moal kuat eta teh tanda kewaliana geus aya. Ia menuturkan batur bae jauh rawat nyaho jalain walingan keur carita agungna sebab kula ngadenge ti guru kula di Garut ngadenge deui di Abah almarhum di dieu ngadenge deui guru kula guru Bukhari di Bandung keistimewaan eta Kiai Hasyim Pohara luar biasa tapi kan kadieu ngahianati atuh. Kita ngegedekeun majlis taklim jeung pasantren ulah milu biung dibeli ku tangkorak Golkar nyana huluna pinu sakumaha urang puyeng puyeng imah dibejageun teh rahasia imah ulah dibejageun deui kali besi bertengker di hareupeun urang urang geus nyaho sakitu bae orang eta teu kaun wanian bari NU ka imah kajen deui. Ai banser nu aya di dieu mah tah membabanseran. Eh tidak babanseran teh kumaha milu ngadukung ngan nyana mah teu kabagian. Geus murni kebe eta kabagian mah murni ngan encan meureun. Ngan moal tah banser nu dieu mah supaya ngararaji lain nu di dieu bae Jawa Timur di bae loba nu murni. Tama jak kepala-kepala nandu di laluhur nu diandapna mah teu nyaon nya mah ya teu teu kabagian teh murni perhatikan diri teh besalah tah jadi urang teh satu sisi hayang boga organisasi supaya luhur sebab organisasi NU teh organisasi sosial keagamaan secara mutlak. Mentak dibalikin ku gusur kembalilah ke hitoh 26 ketika didirikan tanggal 26 gitu kembali ke hitoh 26 hastina asli nak bahala sosial keagamaan ulah milu kamana-mana jang nanjirkin agama di Indonesia khususna umumna di saantero negara diakui dunia NU teh. Sebab rujukanana NU baheula mah tufah, nihayah, riab, rauboh, Eta rujukan NU, kitab-kitab anu luar biasa, ahli sunnah wal jamaah. Gesepakat seluruh ulama di Indonesia lantaran rujukanana tufah nihayah raudhah majmu. Eta rujukan. Ketika bahsul masail, kembalilah ke kitab eta. Etalah nu diaraji ku ulama di Indonesia. Satu suara keputusan NU, mantep. Kablah dia nah, ayat akar Golkar. Masya Allah, na'udzubillah min. Tak ayat de ketua NU kadi sekula. Kalau Golkar lain, cicing banyak. Kalau Golkar jangan. Saya paling benci dengan warna-warna kuning. Pancara kiai, atuh sabara kiai nu tiges leu aing mah. Guru-guru ajur ku Golkar. Iya, ustad-ustad kiai-kiai teh hepe gepeng, inting-intingan ku Golkar teh. Geus kaajeun tah mah Golkar mah deuk aya jeung maleuweungan kiai ulah asup ka Golkar. Kucan mun dibareureut ku Golkar, ya cokot bae. Jadi talenan sia ku Golkar. Ulah. Ulah jaga agama I Golkar teh eta teh racun. Racun agama. Buktina kiai mun diomongkeun ku gua Pandeglang, Serang, Tangerang nu alalacur teh lain wae muan. Tapi teu didengekeun. Kunaon eta? Di hatena aya Golkar. Asal di hate aya Golkar. Geus. Elmu luhur tinggal luhur, hebat tinggal hebat, tinggal ngamukna doang. Sial cenah aing teu didarengekeun. Hitutan Golkar sia gitu. Kitu bae. Lain di urang bae kula mah pangalaman. Tasik Malaya asal geus asup ka Golkar baralik santri ngaji bubar. Ciamis lila kula di Ciamis 3 tahun asal asup bae kiai ka Golkar ludes kabeh. Sukabumi Bandung Garut asal geus asup ka Golkar bae masyaallah. Nu masih utuh teh ka Golkar Tangerang doang. Asup ka Golkar maka Golkar bae. Tapi pagon oh santri. Ngaji teh didarengkeun tinggal ngambekna doang. Hu hu hu hu. Jebian ku rek Golkar nih. Gua lama keur dongeng kenyataan bae. Geus sing harade ieu kabehan ieu urang ieu. Tangan katentreman batin jang ibadah lah. Teu boga inopa mah kajin geus. Urang meuli nu leuwih luhur bae geus. Aduh, gemes jasa ingat. Sebabnya guru-guru ye ajur ku Golkar. Pasantren dua tingkat beak di Garut. Santri da urang tongkrong loba urang Bogor loba beuh genep ratus santri. Datang Harmoko ka ditu nyumbang jieun dua tingkat. Rat tinggal 10 ge anu kutilan melulu. Allah karim. Ah. Kula lamun nyaritakeun di Pandeglang terus ka Serang atuh nyaraho pan urang ka kiai-kiai da. Ajur-ajuran. Geus dibejakeun ku hari teh sing hade racun teh. Ku hari Golkar bersemi kembali. Aya mah teu sabar urusan janangan urang mah urang. Kartin teh sih ku suhu Lusia. Cek kiai teh ingin dikasih Golkar ngan mal mah bejak ka kiai teh sabar Lusia. Aduh Gusti Allah. Ia ngaji ke mana? Jangan ngamimitian dia ngaji. Jika Golkar ya. Nah. Masya Allah. Golkar ya. Mesti Allah. Kaji dah ingat diaromongkan ke? Kula mah ngesiap diomongkan ku kekian masuk ke Golkar. Kajin. Ngan iya mah. Nu encan ke Golkar. Ulah sakit itu doang. Yuk urang babarengan. Ia agama. Asal geus asup ka Golkar mah teu deukeun magahan amil. Teu deukeun asal amil teu dipagahkeun mah tuh geus ajur. Nyana mah hayang ngeceramah bae dibere duit gede bae. Teu ki Golkar teh geus kana ditu. Kajir aing mah diomongkeun ge. Marah moal aing paling neluh. Ya aing mah teluh di mana tuh bute. Ieu geus bangges bae, ieu encan mah ieu sing harade babarengan urang. Bar geura lainna katentreman. Beda nu encan asup Golkar mah tentrem kadeuleuy. Teu beringas teh kitu teu beringas. Kadeuleuy ieu kula mah asal aya. kiai maka samping ke sorban rada tungkul. Ah, asli. Ya. Tapi lamun geus culak-culuk. Golkar ya jadi golkar. Tanya bener eta geus lain hiji lain dua eta geus kadeuleu jasa eta mah. Asal turun bae di mobil. Bum! Beda ngagebrugeunan. Culak-culuk-culak moal jauh ti Golkar sih. Ya. Bareng telusuri bener. Bener jasa eta geus kitu tah. Cek ke Golkar ke mah aing deuk tungkul geus ka nyawan sia ku aing. Iya Golkar kan ngacak-ngacak deh baik Masya Allah serapet kuariku Golkar aku udah dibejakin kalau mau ngomong lamun gitu rapet gitu rapih kiai instansi kuabih gitu deg di Golkar gede itu sirik tadi mangga tahu urusannya aku harus komo politik dengan urang balik gede urang gitu kiai ustadz santri lah ulah ka Golkar kabehan sedih ya gue aing ya. Sedih ya geus ka Golkar bae geus leungit agama teh leungit sing mudah-mudahan we omongan kula jadi doanya ngeri kahareup nangis asal nangis ka Golkar bae geus moal aya bae nu ngomongkeun agama nu jelas sakitu bae pokona ngomong cauna au bae au kieu deuk ieu cenah naon ka puasa napa naon engke bae ku bangke kieu pan lain bisa ngitung lah itu mangitung bae engke ku bangke bae. Ente maksudnya ini mendengis rencana-rencana ente lah uang kebaik. Tetap jelas tak kiai itu. Padahal bisa aja ya, tetap ngitung ente make Golkar tak kiai. Golkar tak. Kos gitu tengah. Ayo kiai nolain Golkar. Kiai puasa anda kuma nges ngitung gula mah. Atau nges ngadeng itu kiai anu hitungan anda sakit tu. Nges pe anu. Kita lain Golkar. Jelas tak kiai itu boga kepentingan berat. Nu boga kepentingan di Golkar mah kebahaya deng aku. Geus teu jelas oke teh aku mah jadi bere duit waduh marah anu beda teh marah ji ibadah ka Allah si kitu eta je kula mah kan nu deku kumaha ge teu marah Allah siap tanggung jawab sia di akhirat nu disembahna aja lain Golkar Allah hiji ilmu Allah saya elmuna tuh tinggal dipakai baik itu jadi jelas kiai di Jawa Timur di Jawa Tengah nun teka Golkar mah jelas asal luka Golkar artinya bisa ini ada tapi itu makai edas jasa itu edas jasa. Aja deh yang mari omongkan ni. Sacablak dah sungut sih yang omongkan. Aing bahaya goski. Sejak timimiti pasantren datang ke pai dek nuturkan ulama. Sebab yasfa'u yaumal kiamat salasa al ambia wal ulama was syuhada. Wah didi tu wal Golkar. Wah ucapan kangjeng Nabi titik aiwang gusta hayang. Siapa urusan akhirat ni? Mun SPPT loh. Golkar teman menang. Atuh urang ge berurusan jeung urang Golkar. Mun urusanna kos kitu. Tuh, birokrasi dikepegah jeung ke Golkar teu masalah. Tapi lamun geus berurusan tok akhirat, tidak bisa ganggu. Dadah Golkar. Cenah kiai kitu amat. Ieu teh ya, di Tangerang aya kiai pinter ngajina kuari endeuk asup ka Golkar. Pinter jasa ngaji na falak na pinter ngaji wuh istibewa nyaho bae mungku gada bejakin nyaho ngarana kabehan wari ges kabuju masya ayo gula hanjakal di jerate duh masya Allah kabita kukudu dunia ya Allah teka dulu eta nur ilahi gusti Allah tak dibejakin teh kos gitu Yes, supaya jadi doa kadengikan kunyana suwanda jadi embung lain atuh ka Golkar ngan cedet teu boga duit jedeung teu boga duit jual sawah atuh. Walau dawa lamun Ki Zaid pasini jeung Ki Holi datang ka naek darah sanggeus da kitu caritana terus memusuhan barang keur meujeuh nelengah dibacok Ki Holid ku Ki Zaid bohewel geus ieu da dibacok dikampak pajar tunggul Ambon beureun. Aduh lepak bawa ka imah diurusan biasa aku keluarga menurut cek medis untung cek bayangnya ini tidak kesini kalau kesini ini pernapasan jadi tidak kena urat pernapasannya mah untung di belah dia dah obatan nyuri untuk pohara di kampak dah tuh buh lahir lalawara. Ayalah nu mere informasi alit. Aye nu kos kieu mah ieu ku obat nanaon ge ieu. Hese bahkan angel nu kos kieu mah. Aya kunaon tuh? Cepet gasak ku obat beurit. Obat beurit baracun. Diracun jadi beak teh jamur-jamurna. Sebab eta lain sambarangan tah mah tah. Golok teh ciomas meureun tah mah. Eh racunan geus eta teh ku obat beurit coba ge. Beurit ge paeh, racun ge paeh. Atuh ka aing ge paeh meureun. Atuh aing ka siaon beli teh mah aing teh nyao. Ngan beurit bae paeh, berarti racun nu aya di dinya ge paeh. Ih, bener oge nya. Ya otomatis diracun ku racun beurit. Tadi si Olin blon jasa. Bener paeh, masya Allah. Jadi eta mah obat racun beurit teh muanjur jasa, lain sakadar jamurna jeung nyana-nyanana. Itu Ki Holid daya kari. Tak kumaha eta? Walau dawa jurhau bismin lamun bae Ki Holid nambaan ngobatan bohewelna. Rahetna tatuna make racun berit muzapipin sok maehkeun ngaleungitkeun kana nyawa. Tah nu jadi masalah Zaid anu nganiaya nu ngabacok tah kuari teh ya kuari pan paeh eta teh Ki Holid apa kena sanksi kisos apa henteu teh Zaid. Zaidna ieu nu ngabacok anu nguapak eta kena sanksi ente mun kena sanksi berarti kudu kisos deh teh Zaid. Lamun teu kena lantaran ieu mah di luar gerak Zaid kapan aing ngobatan make racunna teh nu mentak diatur di dieu. Lamun bae Ki Holid nambaan bohewelna borokna make racun beurit anu sok ngamaehkeun pala kisos soalna jarihi Zaid mata lu ngabohewelan teu kudu dikisos sebabnya nama begitu dat periksa apa masalah sapoe dua poe malah cek medis untung tidak kena urat pernapasan jauh kan berarti. Nah ku hari mah diobatan make racun asalnya teu bohewel ge diracun mah memang modar ieu ku hari make racun dimaksud ngaracun jaramna ngaracun kitu kuman-kuman nu aya dina borok urut kampakna. Nah eta teh ya kabablasan hay Ki Holidna Zaid teu kudu dikisos. Jadi masalah teteh kos kitu teh. Kumaha lamun ku dokter? Dokter ye. Aya hiji jelema gering cek dokter, ya teh kudu dioperasi. Menurut aturan dokter kudu dioperasi. Tak eta teh dioperasi atawa dibersihan ku dokter sesuai jeung dokter. Haju diobatan make obat racun paeh eta engke dokterna dokter di akhirat bakal disidang ku Gusti Allah disidang teh sesuai jeung ilmuna hartina daya tahan tubuh jeung obat racun nu diberikan ka eta awak, ka eta kondisi sesuai apa henteu. Lamun memang sebenarnya daya tahan tubuh jeung racun teh ya, ieu teh teu kuatkeun bakal kajen ku kumaha ge, kena sanksi bae teh dokter teh. Mantak daya tahan tubuh teh diperhitungkeun ku dokter mah, oh ini mah jangan dioperasi. Kenapa? Sebab ada penyakit anunya, nanti kalau dioperasi enggak tahan. Aya deui umur 80 tahun datang ka dinya lantaran aya usus buntu atawa ginjal, menurut medis harus dioperasi. Cepi dokter nu jitu mah hebat, enggak usah dioperasi. Kenapa? Dioperasi enggak lama lagi. 80. Aya awewe hamil kemudian datang ka dokter. Lamun ieu wajar-wajar ngalahirna cuman 1 sampai 2 juta, tapi lamun desesar 7 sampai 8 bahkan 12 juta nu dideuleu juta-juta-juta-juta na bae sesar pae siksa di akhirat. Dokter anu nyesar eta wajib dipaehan deui. Sebab botik daripada sesaranana geus menyalahi aturan agama. Jabeunang sote di sesar lamun geus darurat. Ieu mah menurut medis memang teu bisa, jalan palawangan biasa. Hiji ieu nu ngahareup kana palawanganana lain huluna cangkeng. Teh semalang teu mangaranana cangkeng matu. Tuh, lamun hulu atawa suku mah suku bisa, bisa ge sabaraha mah disebut turujun. Masalah baheula masalah lamet ya biasa. Ngan mengkhawatirkan, menurut medis sangat mengkhawatirkan. Serius eta teh disesar ku masalah. Tapi lamun sehat-sehat disesar paeh nu disasarna. Bunuh deui menurut agama sebab menyalahi aturan agama. Di dunia nanyana henteu dibunuh, di akhirat bakal didedet-dedetkeun di neraka jahanam. Ya mana emang kumah ulah-ulah nyesar eta kapan ngarusak kesehatan. Di sesar eta lu sehat dirusak teu meunang. Aya daging leuwih di dieu daging leuwih tah. Di dieu aya daging leuwih sagede kieu utal atel. Ku urang teh adek dipiceun haram. Naon sababna nu mantak haram? Teu ngaganggu kana bacaan salat. Eta cerita mah kurang hebat. Ji, itu soal hebat jeung hebat mah teu ti Allah aya rahasiaan buat teuing. Mun téh mah eta salaki lalaki pamajikanna ngomong eta bae sepeut. Ih, sareng ya aya rahasiaan atuh. Masyaallah. Tak eta teu beunang tah kos kitu teh kecuali kieu. Ye suing di dieu. Sanggeusna suing di dieu teh ieu teh diperhitungkeun ka kiai ka ahli qiraat ieu kajen ku kumaha ge kaganggu maca Fatihahna sedengkeun Fatihah mah kapan wajib aen jang salila hirup baca di jero salat tak ieu teh moal pase ndeuk bae mangga henteu bae mangga ngan untuk supaya rapih salatna operasi tambahan daging oh masalah tamu. Atawa aya jelema huntuna ka hareup sajengkal. Ji, atuh geus kitu bae ti dituna. Jadi ka hareup sajengkal eta ge unggal duleuleu pajal kipa kunyana, pajar cangklong, padahal huntu eta teh. Tah eta teh ya lamun diantepkeun bae diantepkeun, caling eta teh teu pase maca Fatihahna. Robah oh masalah untuk pembaikan maca Fatihah. Teh kos kitu teh. Nah, sanajan pamajikan resepeun atawa pamajikan nu kitu salakina resepeun, emang saya resep kurang. Kula mah resep ngemotan eta na wae tah. Tetep bae jang perbaikan Fatihah. Tah, arahna teh ka Fatihah. Ayeuna aya jelema ieu matana kurang normal. Tah eta teh ti ajal ngecek dokter bisa bae ieu mata beubeulahanna digedekeun. Diperhitungkeun jang naon heula ieu mata, jang naon heula ieu mata, jang neuleu Al-Qur'anul Karim operasi. Ieu mah lain jang neuleu Al-Qur'an, jang neuleu gemes. Wah, jang neuleu gim-giman mung sakos kareto mendingan buta bae sia daripada deuleuan kos kitu. Jadi diperhitungkeun jang agama apa lain. Masya Allah. Nah ieu keur carita ngobatan make racun kabablasan lain eta na bae nu pae horeng jelema nu pae nu ngabohewelan teu kudu kena kisos. Kumaha lamun racunna ieu teu mematikan wa ilam yaktul mun racunna teu biasa maekeun sakadar racun tumbila. Racun bangsat beda racun teh ya. Aya racun kadarna model ka racun beurit keras tamat. Aya racun racun tumbila. Hehe, racun tumbila mah aduk-aduk ge ku baheula mah ku ibu urang teh diaduk ge. Deukna eta mah deuk eta tabale deuk diracunan cenah meuli di pasar kemis diletak heula. Mun geus karasa pahit kakarak mun can pahit tambah deui racunna. Berarti tidak mematikan tamat. Ngan sakadar paege tumbila doang ka jelema mah henteu bahkan osok diuyup ku jelema. Sebab terbuatna sarua tina bahan tina minyak tanah teteh ngan diolah jadi racun tumbila baheula mah aya di plastikan pararutih teh sakitu tah baheula mah jaloba tumbila tumbila sebetulnya ka tumbila sih bangsat tumbila teh. Baheula pan amben bale santri ge bring meuli ka mana pasar kemis meuli naon racun tumbila geus beres kunya di kitu-kitu bluk bluk bluk bluk bluk bluk geus asal geus dipoekeun paraeh ta tumbila teh tah di dinya tah di plastik baheula masa kitu di paluput teh asal geus kitu-kitu bae sesan asal diuyup ku santri mayan cenah ieu tumbila maksudna sia naon eta nginum racun tumbila apa sia asa jadi tumbila apa lain lain tumbila nu dibeuteung beus abe ka lalua. Bener cacing teh kala luar. Jadi teman teu masalah tamata. Iracun lain racun berit tapi racun tumbila. Nah, dipake obat borok. Pae yeuh padahal mah racun tidak mematikan. Neta mah pasibhu amdin kasupkeun kana sirih amdin. Tetep nu awal ge bayar diat, nu kadua bayar diat setengahan nu awal. Wa in qatala galiban lamun ngamaekeun eta racun galibna wali mahalahu jeung nyaho manehanna kana tingkah dirina geus payah hartina di mana diracun mah boa-boa ka eta mah kasupkeun kada begitu diracun pae nu diracunna mah borokna tapi ternyata ka dirina fasyariku jarihi nafsihi kasupkeun kana syariku jarihi nafsihi sarua jeung nu ngabarengan kana nu ngabohewelan diri nu ngabacok diri wakila syariku muhtiin kasupkeun kana syariku muhtiin dipanjang-panjang ge ieu mah emang lah kos kitu yeuh walau darabuhu wallahu a'lam.